Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ayuhal ikhwah rahimakumullahu jami'an, pada pertemuan kita sebelumnya atau sepekan yang lalu, kita telah mengetahui bahwa bagaimana Adam alaihissalam, demikian pula istrinya Hawa alaihissalam, yang tadinya keduanya ini adalah penduduk Al-Jannah, yang di sana ada peringatan-peringatan yang harus dijauhi. Naam, akan tetapi ternyata mereka didatangi oleh iblis dan kemudian ya mereka dirayu oleh iblis, akan-akan dia sebagai penasihat ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan keduanya, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadz dzalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Kelak kalian akan menjadi orang-orang yang zalim. Jelas peringatan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa azallahum asyaitan anha. Lalu kemudian syaitan menggelincirkan mereka berdua. Ya, disebabkan karena mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah yang kedua, ya, iblis juga termasuk awalnya penduduk Al-Jannah. Naam. Maka ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, ya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Apa yang mencegah kamu untuk sujud yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya. Ternyata kesombongan yang menimpa diri iblis, ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Dia mengkias, ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah menciptakan saya dari api, dan anggapan dia bahwa api itu lebih baik, dan sementara engkau menciptakan Adam dari tanah, dan anggapan dia bahwa tanah itu lebih buruk. Naam. Maka kemudian terjadi dialog yang panjang antara iblis dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pada intinya kemudian iblis pun dikeluarkan dari Al-Jannah, dan dia pun minta untuk ditangguhkan umurnya sampai yaumul kiamah. Ya. Dan dia kemudian berjanji di sisi Allah Subhanahu wa taala, qala fa bima aghwaytani laqudanna lahum siratal mustaqim. Maka iblis mengatakan, ya, engkau ya Allah, ya, telah mengeluarkan aku dari al-jannah, maka saya akan duduki bagi mereka di atas jalan yang lurus. Saya akan menghalangi mereka ke jalanmu yang lurus. Bahkan tidak tanggung-tanggung, ya, apa yang diminta oleh iblis ini kepada Allah. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian saya akan datangi mereka dari arah depan mereka. Wa min khalfihim, dan dari arah belakang mereka. Wa an aymanihim, dan dari arah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri mereka. Wa la tajidu aktharhum syakirin, dan tidaklah anda, itu ya Allah, menjumpai kebanyakan mereka itu orang-orang yang bersyukur. Artinya sedikit dari mereka yang mau bersyukur. Ini sudah sangat-sangat jelas bahwa iblis adalah musuh Adam dan keturunan-keturunannya. Naam, ikhwati fillah azani Allah iyyakum. Kemudian kita lanjutkan, ya, dari pembacaan kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Wa man alladhi akhraja iblis min malakuti as-sama' wa taradahu wa la'anahu. Bukankah karena disebabkan dosa, ya, iblis dikeluarkan dari kerajaan langit dan terusirnya dia dan terlaknatnya dia. Wa musikha dhahirahu wa batinahu. Kondisi iblis dirubah, ya, dohirnya dan batinnya. Faja'ala suratahu atbaha suratin wa asna'iha. Dan kemudian, ya, dijadikan bentuknya seburuk-buruk bentuk, ya, sejelek-jelek bentuk. Wa batinahu atbah min suratihi wa asna', dan batinnya, ya, seburuk-buruk bentuknya dan sejelek-jelek bentuknya. Wa buddila bil qurbi bu'dan, ya, dan kedekatan Allah dengan iblis berubah menjadi jauh. Wa birrahmati la'natun, dan rahmat berubah menjadi laknat. Wa bil jamal kubhan, dan keindahan, ya, menjadi kejelekan. Wa bil jannati narun taladdha, dan surga kemudian berubah menjadi api yang menyala-nyala. Wa bil imani kufrun, dan keimanan kemudian berganti menjadi kekufuran. Wa bi muwalatil walil hamid a'dham adawatin wa masyaqatin, dan pertolongan al-waliyu al-hamid berubah menjadi permusuhan dan kesengsaraan. Wa yazali tasbih wa takdis wa tahlil zajal al-kufri wa syirk wal kadib wa zur wal fahsh. Ya, kema tasbih, ya, wa takdis, pensucian Allah dan tahlil, ini berubah menjadi gema kekufuran, kesyirikan, ya, kebohongan, kedustaan, dan kekejian. Semuanya berubah, ya, yang tadinya baik-baik, yang tadinya indah-indah, yang tadinya menyenangkan, ya, berbalik menjadi 180 derajat. Wa bi libasil iman libasal kufri wal fusuki wal isyan. Tadinya pakaian keimanan berubah menjadi pakaian kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, kedurhakaan. Fahana 'ala Allahi ghayatul hawan. Maka iblis terhinakanlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan serendah-rendahnya. Wa saqata min 'ainihi ghayatus suqut, dan benar-benar jatuh di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa hal 'alaihi ghadabur rabb ta'ala wa ahwahu wa maqtahu akbarul maqti fa ardahu. Maka iblis menimpa pada dirinya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian membinasakannya. Fasara qawwadan likulli fasikin wa mujrimin. Sehingga iblis menjadi pemimpin setiap orang-orang yang fasik, orang-orang yang melakukan kejahatan. Radiya li nafsihi bil qiyadati ba'da tilkal ibadati was siyadah. Dia ridho dengan dirinya sebagai pemimpin, ya, kefasikan dan pelaku kejahatan tadi, yang sebelumnya dia adalah ahli ibadah, hamba yang mulia. Wa iyadan bik Allahumma min mukhalafati amrik wartikabi nahika. Maka kita hanya berlindung kepada Allah. Ya Allah. Ya, berlindung kepadamu dari menyelisihi perintahmu dan melanggar larangan-laranganmu. Naam. Jadi seluruh urusan kita, seluruh perkara kita senantiasa kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gunakan kekuatan sendiri dalam menghadapi iblis, maka kita tidak akan mampu. Karena iblis ini akan terus berupaya menghadapi kita siang dan malam, tidak ada henti-hentinya. Kita tidur, dia datang. Ya, di mana saja selalu dia tangi, bahkan dalam sholat pun kita didatangi. Udzkur kada, ingat ini, ingat itu. Padahal kita dalam ibadah. Ya, diingatkan perkara-perkara di luar sholat. Kalau yang bisnis, diingatkan bisnisnya. Kalau yang pelajar, diingatkan pelajarannya. Diingatkan hafalannya, oh nanti habis sholat saya menghafal ini, saya belajar ini. Siapa mengingatkan? Setan, iblis. Ya, terbawa. Kalau dia tidak cepat menyadari, sampai salam. Ya, jasadnya di dalam sholat, pikirannya di mana? Di luar sholat. Kerjanya siapa ini? Iblis. Apalagi kalau habis bertengkar sama keluarganya di rumah, terbawa dalam sholat. Atau habis mengurusi anak-anaknya, ada yang tidak mengikutinya, terbawa di dalam sholat. Kerjanya siapa yang mengingatkan ini? Iblis. Nah, jadi kita selalu meminta perlindungan kepada Allah di dalam menjalankan aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatan kita. Jangan lupa berta'awud kepada Allah. Jangan lupa membaca basmalah. Ya, agar kita terhindarkan dari godaan-godaan iblis. Godaan-godaan setan. Nah, sehingga antum ketika masuk kamar mandi atau kita masuk kamar mandi, maka di sana ada doanya. Ya, berlindung dari setan. demikian pula ketika keluarnya. Ya, makan dan minum pula demikian, jangan sampai iblis juga ikut makan bersama kita. Demikian pula masuk rumah, sebelum masuk selalu membaca doa agar setan iblis tidak ikut bermalam di rumah kita. Naam. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wa man alladhi ugriqa ahl al-ardi kullihim hatta 'ala al-ma'u fawqa ru'usil jibal. Bukankah karena dosa pula yang menyebabkan penduduk bumi ditenggelamkan seluruhnya? Ya, sampai air itu menutup di atas puncak-puncak gunung. Nah, ini berkaitan dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam di saat dia memperingatkan kaumnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun mereka membalasnya dengan tuduhan-tuduhan, ya, dengan kedurhakaan-kedurhakaan. Thayyib, kita nukilkan sedikit di dalam Al-Qur'anul Karim dalam permasalahan ini. Nah, di buku kita situ tidak disebutkan. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-60. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Inni akhaf 'alaikum adzab yawmin 'adzim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan sungguh kami mengutus Nuh kepada kaumnya, ya, alaihissalam. Dia mengatakan, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Ya, jadi intisari seluruh perintah para al-anbiya wal mursalin agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Isa pun demikian alaihissalam, tidak memerintahkan umatnya untuk beribadah kepadanya. Ya, tetapi memerintahkan mereka untuk beribadah, mengabdikan diri mereka kepada Allah Azza wa Jal. Ya, maka tidak ada bagi kalian sesembahan-sesembahan yang lain. Sesungguhnya saya takut atau khawatir atas kalian suatu adab, ya, pada hari yang besar. Dan Nuh alaihissalam ini, ya, di dalam mendakwahi kaumnya itu selama 1000 tahun, kurang 50 tahun, ya, jadi 950 tahun. Ini bukan waktu yang singkat, ya. Kalau kita mundur di sini setahun surah terasa lama, belum ada apa-apanya, ya. Ini Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Ya, disebut dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-14. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Fa akhadhum at-tufan wa hum dhalimun. Dan sungguh kami mengutus kepada Nuh. Sungguhnya kami mengutus Nuh kepada kaumnya, dan dia tinggal bersama mereka, ya, mendakwahi mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun, yaitu 950 tahun. Nah, umur kita, ya, kadang 40 tahun, kadang 50 tahun, 60 tahun, mungkin paling tinggi 100 tahun sudah berpisah dengan dunia. Ya, tapi Nabi Nuh 950 tahun ya, yang dia mendakwahi kaumnya agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa 50 'ama. Fa akhadhahumut tufan wa hum dhalimun. Lalu kemudian mereka ditimpa banjir besar karena mereka adalah orang-orang yang berbuat kedzaliman. Disebutkan dalam tafsir Miyassar, ya, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi famakatha fihim alfasanatin illa 50 'ama yad'una ila tauhid, yang dia menyeru mereka untuk bertauhid, ya, agar mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhahum 'an syirk, dan mencegah mereka dari syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Falam yastajibu lahu, namun mereka mengabaikan. Mereka tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Nabi mereka agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ahlakhumullah bitufan bahum dhalimuna li anfusihim bi kufrihim wa tughyanihim. Maka akibat dari perbuatan mereka ini menolak kebenaran, ya, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan banjir besar tadi. Karena mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri-diri mereka dengan kekufuran dan sikap mereka yang melampaui batas. Bahkan pembesar-pembesar mereka mengatakan, ketika Nuh alaihissalam ini berusaha untuk mendakwahi mereka, ya, dalam surat Nuh ayat yang ke-23, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Ini pembesar-pembesar mereka ketika mereka juga mendakwahi bawahan-bawahannya, ceritanya seperti itu, untuk menghadang dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, maka mereka mengatakan, janganlah kalian meninggalkan sesembahan kalian. Ya, jadi berlawanan. Nuh mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, tapi pembesar-pembesar mereka justru, ya, adat istiadat mereka, jangan ditinggalkan sesembahan yang mereka sembah selama ini, jangan ditinggalkan. Ya, janganlah kalian tinggalkan sesembahan kalian. Jangan tinggalkan wadan, ini nama-nama sembahan mereka, nanti kita sebutkan kisahnya. Dan jangan pula kalian meninggalkan suwa, tidak pula yaguth, ya'uq dan nasra. Nah, ini pembesar-pembesar dari kaum tersebut juga, ya, mempertahankan keyakinan-keyakinan mereka yang batil. Jadi ketika kita berdakwah, ya, atau mendakwahi seseorang, maka di sana akan banyak rintangan yang kita hadapi. Ya, akan banyak penghalang-penghalang, pencegah-pencegah. Naam. Akan tetapi walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala akan terus menolong orang-orang yang mereka berada di atas al-haq. Disebut dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghuth wa ya'uq wa nasra. Maka Ibnu Abbas, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa dia ini ahli tafsir. Ya, karena pernah didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajarkan kepadanya ilmu ta'wil, ilmu tafsir. Naam. Dia mengatakan, hadhihi asma'u rijalin salihin, ini nama-nama orang-orang soleh, ya, yang kita sebutkan tadi, Waddan, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasro, ini nama-nama orang-orang soleh dahulu dari kaumnya Nuh alaihissalam. Falamma halaku awha syaitan ila kaumihim, maka tatkala mereka tadi meninggal satu persatu, ya, kalau kita ditinggal orang-orang yang soleh yang selama ini kita kagumi, maka kita akan merasakan kehilangan, kan begitu, ya, umpamanya di mahat ini ada orang yang selalu kita jadikan sebagai panutan dalam menuntut ilmunya rajin, dalam ta'awunnya rajin, ya, sehingga kita berusaha untuk juga kita ingin seperti itu. Ternyata qadar masyafal mungkin, ya, Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, maka kita merasa kehilangan. Naam. Ya, merasa kehilangan. Maka tatkala mereka ini telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan mewahyukan, yaitu membisik-bisikkan kepada kaum mereka agar meletakkan patung-patung yang diukir dengan sesuai nama-nama mereka tadi. Ya. Hanya sekedar dipajang di tempat-tempat majelis mereka, di tempat-tempat pertemuan mereka untuk mengenang jasa-jasa mereka, kebaikan-kebaikan mereka. Ini adalah orang-orang soleh dahulu, inilah orang-orang yang berjuang mati-matian. Naam, demikian. Allati kanu yajlisuna fiha ansoban, yang mereka biasa bermajlis di tempat itu. Wasammuha biasmaihim, lalu mereka namai patung-patung yang diletakkan di majlis-majlis mereka tadi dengan nama-nama mereka. Ya, ini Ya'uq, Ya'uq, apa ini? Naam. Wad, Suwa, Ya'uq, Ya'uq dan Nasro. Jadi masing-masing tadi dikasih sesuai namanya. Fafa'alu, maka ide-ide iblis ini yang mereka terima tadi, lalu mereka melakukannya. Ya, walam tubat, di saat itu belum diibadahi, ya, belum disembah, hanya sekedar mengenang jasa-jasanya di tempatnya di majelis-majelis mereka. Hatta idza halaka ulaik, maka ketika generasi yang pertama tadi pada meninggal semua, berarti datang berganti generasi yang baru atau generasi yang berikutnya. Wanusial ilm, dan mereka sudah dilupakan dengan ilmu. Ubidat, lalu kemudian berhala-berhala tadi diibadahi. Naam. Dan bahkan kadang kita mendengar, ya, patung-patung yang dibikin di jalan-jalan besar atau monumen-monumen itu, kadang sudah ada orang yang ke situ meminta keberkahan. Ya, apakah patung kuda atau patung orang atau patung pahlawan dan yang semisal ini. Wal'iyadu billah. Ini adalah seperti kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Wa qala Ibnu Qayyim, dan berkata Imam Ibnu Qayyim, qala ghairu wahidin min as-salaf. Ya. Bukan satu saja dari para salaf, lamma matu akafu ala kuburhim. Maka ketika orang-orang soleh tadi, ya, orang-orang soleh, ketika orang-orang soleh itu meninggal, maka mereka itikaf di atas kuburan-kuburan orang soleh. Ini fitnah, ya, yang menimpa manusia di akhir zaman. Ya, ketika mereka beribadah di masjid kurang khusyuk. Tetapi kalau beribadah di sisi kuburan, apalagi kalau kuburan itu kuburan yang dikeramatkan, ya, kuburan yang dihormati, maka di saat beribadah mereka khusyuk. Bahkan sampai menangis-menangis. Padahal apa yang mereka lakukan telah menyelisihi, ya, kitabullah, telah menyelisihi hadis-hadis Nabi yang sahih. Thumma sawwaru tamathilahum thumma tala ilahimul amad fa'abaduhum. Ya, kemudian mereka membentuk, ya, patung-patung mereka, kemudian dengan waktu yang lama, ya, berjalannya waktu yang lama, ya, berganti generasi demi generasi, lalu akhirnya mereka beribadah kepada patung-patung tadi. Wal'iyadu billah. Maka di saat kaumnya ditenggelamkan, naam, maka Nuh dan pengikut-pengikutnya, maka mereka berada di atas kapal. Naam. Ya, berada di atas kapal. Dalam ayat yang ke-42 dalam surat Hud. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Maka bahtera atau kapal tadi, ya, berjalan bersama mereka di gelombang yang gelombangnya seperti gunung-gunung yang tinggi. Wanada Nuhun ibnahu, maka Nuh memanggil anaknya. Ya, jadi anaknya ini diminta oleh Nuh untuk ikut bersamanya, tetapi dia enggan. Wa kana fi ma'zil, dan anaknya ini berada di tempat yang jauh, terpencil. Ya bunayya rakab ma'ana wala takum minal kafirin. Wahai anakku, naiklah bersama kami. Ya, dan janganlah kamu menjadi bersama orang-orang kafir. Dan memang ya petunjuk ataupun hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tetap berupaya, berusaha untuk mendidik keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Seperti dalam ayat ini bahwa ternyata anaknya Nabi Nuh alaihissalam dia ikut tenggelam. Naam. Maka di saat demikian, ya, Nuh alaihissalam berusaha untuk mengajak putranya ini, anaknya ini, maka dia mengatakan sa'awi ila jabal. Kalau datang air bah, air yang besar, saya akan naik ke gunung. Ya, sa'awi ila jabalin. Ya'simuni minal ma. Ya, yang dapat menjaga saya atau melihara saya atau menghindarkan saya dari air. Qala la asimal yaum. Maka Nuh mengatakan tidak ada yang bisa melindungi pada hari ini ya dari adab Allah illa man rahim. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala dari yang dirahmati. Wa hala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Lalu kemudian gelombang tersebut ya menjadi penghalang ya di antara keduanya, maka dia termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Maka ikhwatillah jazakumullah wa iyyakum. Naam. Ya, ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa kaumnya Nabi Nuh disebabkan karena kekufuran mereka, keingkaran mereka kepada rasul-rasul yang diutus mereka, diutus kepada mereka, kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Ya itu tadi, perbuatan dosa dan maksiat. Nah, bahkan datang-tanggung anaknya sendiri ketika dia tidak mau mengikuti ajakan ayahnya. Ya. Maka dia pun termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, ya. Dhaharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Tampaknya kerusakan di daratan ataupun di lautan itu akibat dari tangan-tangan manusia. Mereka tidak lagi memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak memperdulikan apa yang menjadi kewajiban mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hidup semaunya. Padahal kalau mereka berpikir siapa gerangan yang memberikan rezeki kepada mereka? Siapa yang memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka kalau bukan Allah Azza wa Jal? Kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut sedikit saja, umpamanya menahan pernapasan mereka beberapa detik, maka di saat itu mereka akan benar-benar kesulitan, kesusahan. Bahkan mereka rela untuk membayarnya dengan berjuta-juta dari uang mereka. Ya, bahkan pula mereka akan rela untuk meninggalkan negerinya, mencari negeri yang lain untuk berobat. Itu baru sedikit kenikmatan yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyiksa mereka. Ya. Allah akan mengazab mereka. Oleh karena itu marilah kita menjadi hamba yang pandai-pandai mensyukuri akan kenikmatan yang luar biasa Ya, seandainya kenikmatan yang kita bayar tidak mampu kita untuk membayarnya. Ya, kalau kita disuruh untuk membayar kenikmatan ini berapa, ini berapa, ini berapa, habis uang kita kenikmatan, ya masih banyak. Bahkan satu kenikmatan mungkin tidak bisa kita membayarnya. Kita hanya diperintah untuk apa? Taat beribadah kepada Allah. Itu pun ketika kita beribadah kepada Allah, Allah akan balas dengan al-jannah. Al-jannah ini pun tidak bisa diuangkan. Artinya tidak bisa dibeli dengan uang. Berarti demikianlah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Berarti hamba itu sendiri yang salah ketika sudah diberi janji-janji, ancaman-ancaman, tapi tidak peduli. Dan mereka nantinya akan menyesal pada hari kemudian. Mengapa dahulu saya tidak menjadi orang-orang yang soleh? Mengapa dahulu saya tidak menjadi penuntut-penuntut ilmu? Ya, hanya menjadi pencari-pencari dunia, menjadi budak-budak dunia, dan seterusnya. Naam, betul-betul mereka akan menyesal. Dan penyesalan di hari kemudian tidaklah berarti. Ya, tidak mungkin mereka akan dikembalikan di dunia untuk beramal soleh. Waktu terus berjalan dan terus mereka akan menempuh fase demi fase sampai berakhir kehidupan mereka imma fil jannah wa imma fil nar. Wallahu bisawab. Barangkali ini yang bisa kita baca dan pelajari, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.